Echo Soul is back, nigga. Yeah. Right here. Are you talking about me? Huh? You love me? You hate me? Fuck you, nigga. Ngomongin tentang gue, bicara tentang gue. Ada masalah dikit, nuduhnya pasti ke gue. Lo bukan emak gue, bukan saudara gue. Kenapa lo sibuk ngurusin kehidupan gue? Ni lagu-lagu gue, yang bikin-bikin gue. Mau bagus atau jelek, itu suka-suka gue. Lo hina-hina gue, lo maki-maki gue. Terima gak terima, ya bukan urusan gue. Emang gue pikirin, emang gue dengerin. Sama sekali gak penting ngapain diladenin. Apa boleh dikata, ini gue adanya. Dari dulu kayak gini, udah dari sananya. Banyak orang bertanya, ini kok kenapa? Begini begitu gimana, apa masalahnya? Eko Soul rapper pales, kenapa gak dibales? Bangun pagi-pagi ke kampus aja gue males. Talk about me, if you like me. Talk about me, if you hate me. Talk about me, if you like me. Talk about me, if you hate me. Talk about me, if you like me. Talk about me, if you hate me. Talk about me, if you like me. Talk about me, if you hate me. Terus kenapa? Kalau gue nya goblok, masih bisa bikin lirik montong elu yang gondok. Ibaratnya gue bayi yang masih pakai popok dan punya golok. Sekali tebas, lu bisa rontok. Asal lo tahu aja, gue punya mental baja. Kalau cuma gini gak bakal pecah kayak kaca. Gue bukan anak manja, nyerah kalau dijajah. Sebaliknya ku tunggas dirimu karena ku raja. Kalau emang gak suka, jangan download lagunya. Karena lirik gue bisa membuatmu terluka. Dan jangan sampai lupa, Facebook dihapus juga. Biar kalian gak bisa lihat gue punya muka. Memang gue masih belajar, masih perlu ditata. Jadi kalau gue cukup, itu adalah wajar. Lu pikir lo pakar, itu adalah fatal. Ingatlah bahwa di hip hop kita itu sejajar. Talk about me, if you like me. Talk about me, if you hate me. Talk about me, if you like me. Talk about me, if you hate me. Talk about me, if you like me. Talk about me, if you hate me. Talk about me, if you like me. Talk about me, if you hate me. Echo Soul homo, sorry cewek gue banyak. Echo Soul tai, muka gue gak jelek amat. Echo Soul sound, kalau dipake masih layak. Echo Soul puki, Echo Soul cuki, Echo Soul pena, Echo Soul sundala, Echo Soul asu, Echo Soul fuck, Echo Soul super, Echo Soul random basu, Echo Soul anjing, Echo Soul badi, Echo Soul mata jerau. Puas, ha? Talk about me, if you like.